Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita baca sebelumnya ya. Masih terkait tentang takdir bantahan dari kalangan Qadariyah yang dikatakan oleh Syekh bahwasanya Qadariyah memberikan contoh atau permisalan biman amara ghairahu bi amri fa innahu la budda ayyaf ala yakunu al ma'muru aqraba ila fi'li kal bishri wat talaqa tahiyatil masanid wal maqaid wadah bidalik wa yuqalu lahum hadha yakunu ya, maka dibantah oleh Ibn Abi Al-Is dengan dua jawaban yang kita sudah sebutkan, jawaban yang pertama dan yang kedua. Yang pertama antakuna masahatul amir ta'udu ilal amr, yang kedua yakunul amir yara adiyanata lil ma'muri maslahatan lahu. Nah berikutnya wa idha kila tafadhal dibaca di sini ya merwanta. وإذا أوللت أفعاله بالحكمة وهي ثابتة في نفس الأمر وإن كان نحن كنا وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له في نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور على فعل المأمور به حكمة بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة مأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة لآمر ألا يعينه على ذلك وإن كانوا ذلك في حق ربي أولى وأخرى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا كيلا apabila dikatakan إن الله أمر العباد بما يصلحهم ولم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به. Ini bantahan terhadap Qadariyah. Ya. Qadariyah yang tadi atau pertemuan sebelumnya menyatakan bahwa apabila benar ditakdirkan Allah memerintahkan kita untuk melakukan demikian dan demikian, kemudian sang hamba ternyata tidak melakukannya. Kalau benar ditakdirkan, maka pastilah Allah akan membantu sang hamba untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nyatanya banyak dari perintah yang Allah perintahkan kepada hamba, banyak dilalaikan oleh hamba, atau hamba tidak mampu melakukannya, atau hamba menentangnya. Maka ini menunjukkan, kata Al-Qadariyah, bahwa ini tidak ada takdir. Ya, ini tidak ada iradah dari Allah. Tidak ada iradah dari Allah atas perbuatan hamba. Ya, dan Qadariyah, Qadimah, artinya Qadariyah yang terdahulu lebih syadid lagi. Mereka bahkan menafikan ilmu bagi Allah atas segala kejadian yang akan datang, yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, kata Syekh berikutnya dibantah oleh Syekh di sini oleh Syekh Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi. Idza qila innallaha amara al-ibada bima yuslihuhum. apabila dikatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para hamba dengan hal-hal yang akan memberikan maslahat kepada mereka, kepada para hamba. Lam yalzam min dzalika ayyuinahum ala ma amarahum bih, maka hal itu tidaklah melazimkan, mengharuskan Allah mesti membantu mereka untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, ini penting dipahami di sini ya. Jadi ini memahaminya ini kita mesti paham atau ingat dulu, murajaah dulu, bahwasanya Allah lahu iradatan. Allah memiliki dua iradah. Iradah syar'iyyah ya dan iradah al-kauniyah. Ya, ini penting dipahami. Allah memiliki dua iradah. Itu iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah yaitu iradah apa namanya? Iradah al-mahabbah, kecintaan. Nah, ini penting dipahami di sini. Yang kedua, Allah memiliki iradah apa namanya? Iradah al-kauniyah. Al-kauniyah yaitu yang terkait tentang apa yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah tentukan, yang akan terjadi, yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah ciptakan. Ya, dari perbuatan hamba sudah Allah tentukan penciptaannya. Hamba akan melakukan demikian dan demikian, itu sudah Allah tentukan. Itu sudah Allah tentukan. Dan ketika hamba melakukannya, Allah sudah tetapkan. Nah, iradah syar'iyyah ialah yang terkait tentang hal-hal yang dicintai oleh Allah. Sang hamba taat, sang hamba masuk surga, sang hamba melaksanakan perintah, sang hamba menjauhi larangan. Ini iradah syar'iyyah. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Musa untuk berdakwah kepada Firaun, kepada Harun bahkan juga sekalian untuk berdakwah kepada Firaun. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada musyrikin Quraisy. Maka Allah berkehendak agar mereka mentaati Allah. Namun ditolak oleh Fir'aun, ditolak oleh musyrikin Quraisy. Iblis menolak. Ini adalah iradah kauniyah. Apa itu iradah kauniyah? Itu iradah kehendak Allah yang sudah Allah tetapkan. Pasti terjadi. Nah, iradah kauniyah itu tidak mesti berselaras dengan iradah syar'iyah. Tatkala iblis tidak mau untuk mentaati perintah Allah, maka ini sudah berlaku iradah al-kauniyah. Maka ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk mentaati Allah, ini adalah iradah dari Allah, iradah syar'iyah. Bisa dipahami sini ya. Nah, la siyama indal qadariyah. Terutama lagi, apalagi ini menurut qadariyah, la yaqdiru ayyuna ahadan ala ma bihi yasiru fa'idan. Apalagi menurut qadariyah bahwa Allah tidak mampu untuk membantu seseorang pun, ayyuna ahadan ala ma bihi yasiru fa'ilan, untuk ya, atas perbuatan hamba yang hamba tersebut akan menjadi fa'ilnya, menjadi pelakunya. Nah, kata mereka Allah enggak mampu di situ. Allah musta'an. Ini qadariyah ya, yang khabisnya. Ini gulatnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, padahal Syekh tadi juga setelah menjelaskan bahwasanya terkadang di kalangan makhluk orang yang memerintah tidak mesti membantu orang yang diperintah. Kan begitu? Sebagaimana dibawakan contoh ayat, yaitu bagaimana seorang pemuda yang datang dari sudut kota memperingati Musa. Ya, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni falaka minan nasihin. Ya. Ketika Musa membunuh seorang dari suku Kibet, maka para pembesar negeri innal mala ya'tamirun, para ya, pembesar di sedang berunding liyaqtulaka, untuk membunuh engkau. Fakhruj, keluarlah engkau dari kota ini, dari negeri ini, pergi. Inni laka minan nasihin, aku cuma pemberi nasihat untukmu. Namun apakah sang pemberi nasihat dari sudut kota ini yang menasihati Nabi Musa, membantu Nabi Musa, memberikan kelapangan jalan, memberikan bekal, ya, dikasih tahu tempat untuk lari, ya, apa trik-triknya, enggak ada. Maka hal ini orang yang memerintah tidak melazimkan untuk membantu orang yang diperintahnya. Ya, bisa dipahami gak sih? Nah, kalau qadariyah enggak gitu. Qadariyah, kalau kita memang sudah ditakdirkan, ketika kita diperintah, dibantu. Ternyata tidak dibantu, maka begini tidak ditentukan, kata mereka. Kenapa demikian? Karena mereka enggak memahami tadi dua iradah tadi. iradah syariah dan iradah kauniyah. Mereka enggak paham di situ. Ini kuncinya di sini, kunci. Antum enggak paham ini, enggak paham masalah takdir. Kita enggak paham ini, kita enggak paham masalah takdir. Ya, menerawang aja. Ya. Padahal penjelasan ulama tentang takdir detail rinci. Ya, detail sangat rinci. Tapi barakallahu fikum. Adapun ketika kita mengatakan belum bisa dicerna oleh akal, ya akal kita yang terbatas. Akal kita yang terbatas. Kemudian kata Syekh, wa idza ullilat af'aluhu bil hikmah. Apabila perbuatan-perbuatan Allah tersebut diberikan alasan dengan hikmah. Apa sih, kenapa sih iradah Allah, iradah kauniyah Allah begini? Kok tidak berkesesuaian dengan iradah syariahnya? Allah memerintahkan iblis untuk taat, ternyata Allah sudah tentukan iblis tidak taat. Allah perintahkan, Allah inginkan iblis dalam iradah syariah. Allah inginkan Abu Jahal, Fir'aun dalam iradah syariah untuk taat. Allah utus Rasul. Namun dalam iradah kauniyah ternyata Allah kehendaki lain. Bahwasanya Abu Jahal, Fir'aun tidak taat, tetap dalam mati kekafiran. Ini iradah al-kauniyah, kehendak Allah al-kaun. Ya, maka fahiya sabitatun fi nafsil amr. Maka hikmah itu ada pada perintah itu sendiri. Hikmah dari setiap perbuatan Allah. Perbuatan Allah hikmahnya menginginkan Fir'aun, Abu Jahal, musyrikin, kafir semuanya berada di neraka, tidak taat pada Allah. Ini iradah al-kauniyah. Ya, iradah al-kauniyah. Apa hikmahnya? Hikmahnya tatkala Allah tetap perintahkan kepada Fir'aun, kepada Abu Jahal, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Allah perintahkan pada Musa, pergi kamu ke Fir'aun, dakwahin dia, dia telah melampaui batas, dakwahin dia. Bahkan Allah perintahkan pada Musa dan Harun agar berucap kepada Fir'aun dengan qaulan layyinah, dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatazakka, supaya mungkin saja dia nanti bisa dia mensucikan diri dia. Ya, Allah perintahkan kepada Musa untuk berdakwah pada Fir'aun dengan cara yang lembut, dengan santun, dengan adab etika yang berlaku pada masa itu. Nah, apa hikmahnya? Sementara dalam iradah al-kauniyah Allah tetapkan Fir'aun enggak mau taat. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak, kita aja yang enggak mampu menjangkaunya. Ya. Apalagi ada kaedahnya yang sudah Allah tentukan sendiri. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang segala perbuatannya. Mereka lah yang akan ditanya, makhluk. Fa'alu lima yurid. Allah Ta'ala perintah, beritakan kepada kita bahwa Allah fa'alu lima yurid. Maha berkehendak, maha melakukan apa saja yang Allah inginkan. Terserah Allah. Ada hikmah? Ada. Yang mana? Yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui petunjuk dari Allah, yang tidak ketahui karena terbatasnya akal kita. Maka kata Syekh, fahiya sabitatun fi nafsil amri. Maka kalau begitu, apa hikmah dari perbuatan Allah tadi memerintahkan Fir'aun, Abu Jahal, musyrikin Quraisy untuk taat, tapi kehendak Allah yang lain yaitu al-kauniyah menginginkan bahwasanya mereka tidak taat. Maka hikmahnya itu sabitatun fi nafsil amri, pada perintah itu sendiri. Pada perintah itu sendiri, itu hikmahnya. Wa in kunna la na'lamuha, walaupun kita tidak mengetahuinya. Fala yalzamu idza kana fi nafsil amiri lahu hikmatun fil amri ay yakuna fil i'anati ala fi'lil ma'muri bihi hikmatun. Kemudian kata beliau, bukanlah sebuah keharusan apabila fi nafsil amiri lahu hikmatun. Bukanlah sebuah keharusan pada sosok yang memerintah itu ada terdapat hikmah ya pada perintahnya tersebut, fil amri. Ya, ayyakuna fil i'anah, kemudian untuk membantu ala fi'lil ma'muri bihi hikmatun. Ya. Dan juga ya, bukanlah sebuah keharusan. Ada hik ada apa namanya, ada hikmah, bukan sebuah keharusan bagi orang yang memerintah untuk memiliki atau mendapatkan hikmah dari perintah itu sendiri, ya, dan hikmah, dan bukanlah sebuah keharusan ada hikmah untuk menolong hamba yang diperintah untuk melakukan apa yang diperintahkan. Bal qad takunu al hikmatu taqtadi an la yu'inahu ala dhalik, bahkan terkadang hikmahnya itu menuntut agar yang memerintah tidak membantu yang diperintah untuk melaksanakan perintahnya tersebut. Terkadang hikmahnya di situ. Ya, antum menyuruh anak antum pergi ke pasar, tapi antum nggak bantu dia. Ya, terkadang ada hikmahnya di situ. Seorang bos ingin bantu anaknya, memerintahkan pada anaknya bekerja keras agar mencapai seperti yang telah dia capai berupa kedudukan dunia. Nah, maka anaknya diperintahkan untuk bekerja, tapi tidak dibantu oleh bapaknya yang bos, tidak dibantu oleh bapaknya yang bos. Nah, bisa dipahami sih. Terkadang apa hikmahnya? Hikmahnya itu ialah ketika sang bapak tidak membantu sang anak. Ya, hikmahnya yang kita ketahui, biar sang anak mandiri, tidak tergantung dengan orang tua, agar dia mengerti kehidupan, agar dia bisa merangkak dari dasar, bagaimana dia bisa merasakan kehidupan yang sulit dan seterusnya. Itu kan hikmah yang kita ketahui. Bisa dipahami sini. Ya, ngerti gak sini? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Fa innahu idza amkana fil makhluqi ay yakuna muqtadul hikmati wal muqtadul hikmati wal maslahati ay ya'muru bi amri li maslahatil ma'mur. Apabila hal itu mungkin saja terjadi atau memungkinkan pada makhluk, ya, tuntutan hikmah dan maslahatnya itu dia memerintahkan dengan sebuah perintah untuk kemaslahatan bagi yang diperintah, kan begitu. Dia memerintahkan sebuah perintah kepada si A, itu bisa jadi kemaslahatannya untuk si A. Wa antakunal hikmatu wal maslahatu lil amiri, dan bisa jadi juga hikmah dan maslahat dari perintah itu adalah untuk yang memerintah. Alla yu'inahu ala dhalik, untuk dia tidak membantu orang diperintah tadi, kayak tadi. Orang yang memberikan peringatan kepada Nabi Musa, yang dia menyatakan innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Ya, kan begitu, dia cuma ngasih tahu para pembesar negeri ini sedang berkumpul berunding untuk membunuh engkau, pergilah. Ya, dia tidak mau bantu Musa. Ada hikmah buat dia. Kenapa? Kalau dia bantu Musa, nanti dia akan mendapatkan mudarat. Dituduh para pembesar bersekongkol menyelamatkan Nabi Musa dan yang lainnya, kan begitu. Sama kayak antum perintahkan pada anak antum, seorang bos perintahkan kepada kepada anaknya bekerja keras sana kerja, tapi nggak dia bantu. Terkadang kemaslahatan untuk dia sendiri, terkadang kemaslahatan untuk sang anak yang diperintah, kan begitu. Ini pada makhluk mungkin nggak mungkin. Nah, makanya kata Ibn Abil Is Al-Hanafi, kata beliau, fa imkanu, ya, maka kata beliau, fa imkanu dhalika fi haqqi rabbi aula wa ahra, maka hal tersebut lebih memungkinkan pada Allah, pada hak Rabb, yang ketika Allah memerintahkan tidak membantu sang hamba untuk, ya, menjalankan apa yang diperintahkan tadi. Allah tidak bantu dia. Makanya seorang ketika dia melakukan ketaatan itu, dia pasti mendapatkan bantuan dari Allah, bukan karena ketangguhan diri dia, kekuatan diri dia, enggak ada sedikit pun. Nabi aja nabi nih, setiap pagi doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli ni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri sendiri, aku dengan rahmatmu aku beristighosah, minta pertolongan. Bereskanlah segala urusanku. Urusan agama, urusan dunia. dan janganlah engkau serahkan segala urusanku itu kepada diriku walaupun sekejap mata pun. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita doa, doa yang mudah dihafal agar Allah senantiasa membantu kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan baik dalam beribadah kepada Engkau. Maka seorang hamba bersyukur, berzikir, mengingat Allah, kemudian sang hamba berbuat baik dalam ibadah, dia beribadah dengan penuh kebaikan, itu tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan dia. Sang hamba paham ilmu agama itu karena bantuan dari Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah keinginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan pahamkan sang hamba. Bukan karena kecerdasan sang hamba, otaknya yang top cer, bukan demikian. Tapi karena apa? Ya, bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sang hamba ternyata enggak melakukan apa yang diperintahkan, berarti dia tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Allah perintahkan Firaun untuk taat, tapi Allah enggak bantu Firaun untuk taat. Allah perintahkan Abu Thalib untuk bertauhid, tapi Allah enggak bantu Abu Thalib untuk bertauhid. Ya. Allah perintahkan kepada Umar bin Khattab untuk taat. Ternyata Allah bantu Umar bin Khattab untuk taat, bertauhid Islam, dan mati dalam keadaan bertauhid. Begitu. Bisa dipahami sini, Pak Majid? Ya. Nah, barakallahu fikum. Ayo, wal maqsud. Tafadhal, dibaca di sini. Ya, jumakir. Wal maksud, maksudnya apa kalau begitu? Nah, ya, itu Allah memerintahkan pada hamba untuk melakukan, tapi Allah tidak membantu hamba untuk melakukan perbuatan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tersebut. Ya. Allah Ta'ala perintahkan pada manusia, ya nas, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian pada Rabb kalian. Namun ada manusia yang dibantu untuk bertakwa, ada manusia yang justru banyak yang tidak Allah bantu untuk bertakwa. Ya, kan begitu ya. Nah, ada yang Allah berikan kemampuan, Allah beri hidayah, Allah bantu mereka. Ada yang tidak Allah beri kemampuan, Allah biarkan mereka. Allah biarkan setan-setan mengelilingi mereka. Dan seterusnya. Kata Syekh, maksudnya adalah annahu yumkinun fi haqqil makhluq al-hakim ayya'muru ghayra ma bi amrin wa la yu'inu alaih. Bahwasanya maksudnya bahwa apabila memang itu memungkinkan pada makhluk yang bijaksana sekalipun, dia memerintahkan seorang lain dengan sebuah perintah, namun dia tidak membantu orang yang diperintahkan tersebut untuk melaksanakan perintahnya. Fal khaliqu aula bi imkani dzalika fi haqqi ma hikmatihi. Fi haqqihi ma hikmatihi. Maka Allah al khaliq itu lebih utama untuk mungkin saja untuk dapat dikatakan ya, memungkinkan pada haknya dengan hikmahnya. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada makhluk, namun Allah Ta'ala tidak membantu makhluk untuk menjalankan perintah tersebut. Faman amara wa anahu ala fi'lil ma'muri kana dhalikal ma'muru bihi qad ta'alaqa bihi khalquhu wa amruhu. Ya. Nah. Kata Syekh, maka barang siapa insya'atan atau nas'atan wa khalqan wa mahabbatan, maka barang siapa yang amarahu, yang Allah perintahkan kepada dia, wa anahu ala fi'lil ma'muri, dan Allah membantunya untuk dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, kana dzalikal ma'muru bihi, maka yang diperintahkan tadi itu qad ta'allaqa bihi khalquhu wa amruhu nas'atan wa khalqan wa mahabbatan, maka yang diperintahkan tadi, hamba yang diperintahkan tadi, maka ini telah terkait atau terpaut dengan penciptaan Allah, perintah Allah, pengadaan Allah, ya, penciptaannya dan kecintaannya. Jadi berkesesuaian antara iradah kauniyah dengan iradah syariah. Allah perintahkan kepada Abu Bakar untuk taat. Allah perintahkan kepada para sahabat untuk beriman. Ini iradah syariah. Ternyata iradah syariah berkesesuaian dengan iradah kauniyah yang Allah sudah tetapkan. Allah sudah ciptakan. Allah ciptakan perbuatan para sahabat untuk taat. Kan perbuatan hamba itu juga makhluk. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan itu pun ciptaan dari Allah. Maka ini kata beliau, wa kana al-ma'mur bihi qad ta'allaqa bihi khalquhu. Nah, yang diperintahkan tadi ini adalah iradah asy-syar'iyyah yang pada hamba, yang iradah kehendak Allah berupa hal-hal yang Allah cintai, yang hamba tadi berarti itu ada keterkaitan dengan khalquhu, amruhu, nas'atan wa khalqan wa mahabbatan. Apakah dalam hal penciptaan, dalam hal insya'atan, nas'atan, ya, dalam hal pengadaan, khalqan, penciptaan, dan mahabbatan. Nah, berarti ada keterkaitan antara iradah syar'iyah dan iradah al-kauniyah. Ya, ngerti sini ya? Paham enggak? Abu Bakar diperintahkan untuk taat. Iradah syar'iyah. Allah di Lauhul Mahfudz sudah menentukan Abu Bakar taat, mentaati perintah tersebut. Maka ini ada keterkaitan antara iradah syar'iyah Allah pada Abu Bakar dengan iradah kauniyah Allah pada Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ngerti sini ya, paham ya? Nah. Ribet enggak ribet? Sudah mudah ya, insyaallah dipahami. Fakana muradan bi jihatil khalqi wa muradan bi jihatil amri. Maka itulah yang dimaksud, yang diinginkan dengan ya min bijihatil khalqi, dari sisi al-khalq, artinya dari sisi iradah al-kauniyah. Dan itulah muradan bijihatil amr, itulah yang dari sisi iradah syariah. Kalau perintahkan dia untuk taat, ini iradah syariah. Ternyata dia menjalankan ketaatan tersebut, berarti ada keterkaitan dengan iradah kauniyah. Karena dia menjalankan ketaatan tersebut, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, bisa dipahami sini. Baik. Wa man lam yu'inhu ala fi'lil ma'muri, dan barang siapa yang Allah tidak menolongnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, kana dzalikal ma'muru qad ta'allaqa bihi amruhu wa lam yata'allaq bihi khalquhu. Ah, paham juga di sini. Nah, Allah perintahkan kepada Abu Jahal, Fir'aun, musyrikin, iblis, segenap musyrikin kafirin untuk taat pada Allah. Ini iradah apa namanya? Syariah. Namun mereka tidak taat, sudah ada dalam iradah apa namanya? Kauniyah. Allah menghendaki mereka tidak taat. Ini sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfudz. Tapi Allah perintahkan, Allah kehendaki agar mereka taat. Ini iradah, perintah aja, perintah. Ada hikmah di situ, na'am. Ya, maka kata Syekh, barang siapa yang Allah tidak bantu kepada hamba untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, maka berarti dia ta'allaqa bihi amruhu. Maka dia perintah Allah saja yang berkaitan dengannya. Artinya hanya Allah berkehendak pada dia pada iradah syariah saja. Walam yata'allaq bihi khalquhu. Namun penciptaan Allah tidak terkait dengan dia. Artinya apa? Iradah kauniyah Allah tidak menghendaki sang hamba melaksanakan perintah tadi. Ngerti sini? Ya, Abu Jahal sudah Allah tentukan kafir. Ini iradah apa namanya? Kauniyah. Tapi dalam iradah syariah Allah, Allah utus Nabi, Allah utus Rasulullah untuk mendakwahkan Abu Jahal. Nah, berarti Abu Jahal hanya terkait dengan iradah syariah. Perintahnya saja tidak terkait dengan iradah al-kauniyah. Li adamil hikmati al-muqtadiyati li ta'alluqil khalqi bihi wa li husulil hikmati al-muqtadiyati li khalqi diddihi. Karena ketiadaan hikmah yang menuntut untuk ada keterpautan dengan al-khalq, yaitu iradah al-kauniyah, penciptaannya. Dan juga karena adanya hikmah yang menuntut atau yang menunjukkan kepada li-khalqi didihi, kepada penciptaan atau iradah kauniyah lawannya. Wal-khalqu ahadu didain yunafi khalqu diddi al-akhari. Dan penciptaan salah satu dari dua hal yang bertentangan itu menafikan penciptaan ya yang lawannya yang lain. Fa inna khalqal marad misalkan. Ini maksudnya apa? Maksudnya khalqu ahadid didain yunafi khalqu didil akhar. Ya, penciptaan salah satu dari dua hal yang saling kontradiksi maka menafikan penciptaan yang kontradiksi yang lainnya. Misalkan Allah menciptakan sakit. Alladhi yahsulu bihi dhullul abdi li rabbih. Maka dengan sakit ini akan didapatkan apa? Ketundukan hamba kepada Rabbnya. Ya enggak? Kan kalau lagi sakit dia langsung hatinya lembut. Ya. Kemudian wa du'auhu, dia berdoa kepada Allah. Wa takfiru khotoyahu, dan akhirnya wa taubatuhu, dia bertaubat pada Allah. Wa takfiru khotoyahu, dan akhirnya Allah akan gugurkan, hapuskan dosa-dosa dia. Wa yariqu bihi qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Kan kalau sakit begitu, berarti ini hikmah enggak? Hikmah besar, masya Allah. Wa yudhibu anhul kibriya'a, dan Allah akan menghilangkan dari diri dia kesombongan, azamah. Ya, sama ini, merasa tinggi hati. Wal udwan, melampaui batas. Yudaddu khalqas sihah. Ini tentunya berbeda atau kontras dengan penciptaan kesehatan. Allati la tahsulu ma'aha hadhil masalih, yang tidak akan didapatkan ya dengan adanya kesehatan tadi kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Apa kemaslahatan tersebut? Yaitu kemaslahatan yang ditimbulkan akibat sakit berupa adanya ketundukan, ya, berdoa, bertaubat, berserah diri kepada Allah dan seterusnya. Lidzalika kana khalqul zulmi dzalimi, oleh karena itulah penciptaan kezaliman orang yang zalim, alladzi yahsulu bihi lil madlumi min jinsi ma yahsulu bihil marad, yaitu akan didapatkan bagi orang yang dizalimi segala jenis dari apa yang didapatkan dari orang yang sakit. Ya, orang yang dizalimi, ya, dia akan tunduk, patuh, berserah diri pada Allah. Ya, hikmah-hikmahnya banyak. Sama seperti yang didapatkan oleh orang yang sakit, hikmahnya. Yudadu khalqa adlihi. Ini tentu kebalikan dari penciptaan keadilannya. Ya. Alladzi la yahsulu bihi hadhihi al-masalih, yaitu keadilan orang yang zalim tadi. Ya, kalau seandainya orang yang berbuat adil, maka tentulah, ya, orang yang tadinya didzalimi tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi. Ya, ada si fulan zalim terhadap si Alan. Ada kebaikan buat Alan? Nah, dia berserah diri pada Allah, dia bersimpuh pada Allah, dia menyerahkan urusan pada Allah. Ya, dia memohon perlindungan kepada Allah. Kalau si fulan adil, maka si Alan enggak dapat kebajikan-kebajikan tadi, kebaikan-kebaikan tadi berupa berserah diri, bersimpuh, menyerahkan kepada Allah dan seterusnya. Wa in kanat maslahatuhu huwa fi an ya'dila, walaupun maslahatnya tentunya apabila si seseorang tadi dia berbuat adil, yaitu si fulan tadi. Kita kasih contoh si fulan dan si Alan. Helmi, apa baca Helmi? Wa tafsilu. Wa tafsilu. Dakhalu bitamini ala tariqati fasidatin masallallahu fiha bi khalqihi walam yusbitu hikmatan. Nah, tafsir hikmatillahi, tafsir mengenai hikmah Allah fi khalqihi, dalam masalah penciptaan Allah, wa amrihi maupun dalam perintahnya, itu hikmah terkait tentang iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Itu ya'jizu an ma'rifatiha uqulul bashar, maka akal-akal manusia ya'jizu an ma'rifatiha, itu lemah, tidak mampu untuk mengetahuinya, enggak mampu untuk mengetahuinya. Wal qadariyah dakhalu fi ta'lili ala tariqati fasidatin. Ala tariqatin fasidatin. Sedangkan qadariyah mereka masuk dalam ta'lil. Dalam ta'lil cari-cari alasan, hikmahnya apa? Ya, hikmahnya apa Allah begini? Hikmahnya Allah apa Allah begitu? Akhirnya karena mereka enggak mampu gapai hikmahnya, akhirnya mereka sesat. Ya, dan mereka mencari pun, menggali pun itu ala tariqatin fasidatin, dengan metode yang rusak. Ya. Dengan apa? Masallallahu fiha bi khalqi. Mereka mempermisalkan Allah, menyamakan Allah dalam masalah ini dengan makhluknya. Yaitu kata mereka, kalau seorang yang memerintahkan, maka dia akan membantu yang diperintahkan, kata dia gitu kan. Nah, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Walam yusbitu hikmatan ta'udu ilaihi, dan mereka tidak menetapkan hikmah itu yang kembali kepada Allah. Ya. Nah, ini ya masalah ta'lil itu akan ada tasaulat akhirnya, pertanyaan-tanya ke dalam diri. Makanya kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Al-Manzumah Al-Ha'iyah, beliau menyatakan masalah takdir ini cukup kita imani berdasarkan nas, berdasarkan pemahaman para ulama, sudah tutup. Jangan berdalam-dalam. Kalau berdalam-dalam akan timbul tasaulat, bertanya-tanya. Ya, coba cari-cari hikmah. Kenapa ya Allah sudah tentukan tempat duduk kita di neraka dan di sorga? Ya. Pak Nabi cuma mengatakan beramallah kalian. Ya, dengan kalian beramal akan dimudahkan kepada takdir penciptaannya. Ya. Ini kalau kita terus lebih lanjut melampaui batas dari hal ini setan akan bermain. Dan akhirnya cuma ada dua kemungkinan. Jadi qadariyah atau jadi jabriyah. Jadi qadariyah akhirnya menentang takdir. Ya. Atau jadi jabriyah. Bersandar pada takdir menafikan ikhtiar, masyiah, iradah pada diri kita. Bisa antum paham disini? Jadi antum cukup imani aja. Allah telah menentukan takdir kita. Allah memerintahkan kita beramal. Allah berkehendak pada kita dengan dua iradah. Iradah syariah dan iradah kauniyah. Udah itu aja. Udah berhenti. Gak usah lanjut-lanjut lagi. Bisa dipahami sini gak? Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, banyak orang yang melampaui batas dalam hal ini, akhirnya dia jatuh ke dua-dua kemungkinan. Jadi qadariyah atau jadi jabriyah. Hah? Sufiyah. Sufiyah kalau dalam masalah takdir gulu cuma dua aja. Antara qadariyah atau jabriyah. Ya, kalau kasus takdir ini ada dua kelompok sesat. Ya. Nah, qadariyah kebanyakan Mu'tazilah. Kalau Jabriyah kebanyakan Jahmiyah. Bisa dipahami sini. Jadi antum cukup imani, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya, Isyarah Al-Manzumah Ala'iyah. Berdasarkan nas, Allah telah menetapkan takdir, Allah telah menciptakan perbuatan kita, tapi Allah memberikan iradah, memberikan kita masyiah ikhtiar. Ya. Allah memberikan. Nah, itu kita diberikan pilihan. Namun kita imani apa yang kita lakukan berdasarkan ikhtiar, pilihan, kehendak, keinginan kita sendiri itu pun berkesesuaian dengan apa yang telah Allah takdirkan. Ya, ini pentingnya memahami dua iradah. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Yang enggak paham di sini jatuh ke dua kemungkinan, jabriyah atau qadariyah. Sudah? Habis itu tutup buku, udah antum beramal. Nah, antum beramal aja udah. Makanya kata Nabi, malu tetap beramallah kalian. Ketika para sahabat, "Wahai Rasulullah, kalau kita udah ditentukan nasibnya di neraka atau di surga, ya, kenapa udah kalau begitu kita enggak usah beramal? Natakil ila kitabatina, kita bersandar aja dengan catatan takdir kita. Ngapain lagi?" Kata Nabi enggak, tetap beramal. Beramal, tetap beramal. Karena dengan beramal akan dimudahkan kepada takdir yang mudah atau takdir yang sulit. Takdir yang mudah kebaikan, takdir yang sulit keburukan. Makanya Nabi bacain ayat kan, fa amman ata wa taqwa sadaqa bil husna fasyunyassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasyunyassiruhu lil usra. Siapa yang mau beramal, wa taqwa ata wa taqwa, dia memberi bersedekah beramal bertakwa, membenarkan perkara jannah al husna, perkara akhirat, maka kami mudahkan dia kepada kemudahan. Wa amman bakhila, enggak mau beramal bakhil. Wastaghna, merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna tadi, surga, perkara akhirat dinustakan. Maka kami mudahkan di kemana? Lil usra, kepada kesulitan. Intinya kita diberikan iradah, pilihan, kehendak, ikhtiar, kemampuan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan tadi atau tidak. Nanti datang waktu zuhur. Waktu zuhur. Allah sudah tentukan kita sholat zuhur atau tidak. Ya. Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sholat zuhur. Aqimus shalah. Ada tukang adzan lagi. Hayya 'alash shalah. Allah perintahkan dia lakukan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah. Allah kasih ancaman lagi lewat lisan Rasulnya. Man taraka shalata faqad kafar. Ala hadul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah fa man tarakaha faqad kafar. Ternyata kita menjalankan. Perintah Allah itulah iradah syar'iyah. Perintah Allah agar kita mengerjakan kebaikan diantaranya sholat tadi, iradah syar'iyah. Apa yang Allah telah tetapkan di lauhul mahfud, dan itu adalah keinginan Allah, kita mengerjakan sholat zuhur, itu iradah kauniyah. Maka kita mengerjakan sholat. Sebelum kita mengerjakan sholat, dikasih kemampuan untuk mau melaksanakan atau meninggalkan. Dipaksa gak? Enggak. Gak dipaksa benar? Gak dipaksa? Dipaksa gak Marwanto? Paksa gak? Tidak. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan perkara yang boleh. Ya. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah wanita yang kalian sukai 2, 3, 4. Ya. Allah kasih kemampuan kita, mampu enggak? Ternyata enggak mampu. Nah. Ternyata enggak mampu. Allah kasih pilihan kita. Mau menjalankan enggak? Ya, ini lagi rame ya. Ta'adud az-zawjat itu bagian dari syariat. Siapa yang mengingkarinya, kufur, murtad. Ini kufur zahir ini. Ya, kufur zahir ini. Ya, mengingkarinya murtad, bahaya. Kalau enggak sanggup, ya udah diam aja. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah faqad ahbata amal. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka terhapus, tergugurlah semua apa yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Ya, sekarang kita masuk ke berikutnya. La tablughuhu al-awham. Qala al-muallif rahimahullah, la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Dia Allah, maka awham tidak akan mampu sampai kepadanya. Artinya segala macam awham, segala macam waham, sangkaan-sangkaan, praduga-praduga, itu tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan mampu menjangkau Allah. Artinya Allah tidak terjangkau oleh segala macam duga-duga, prasangka-prasangka. Wala tudrikuhul afham, dan segala macam afham, pemahaman, artinya pikiran-pikiran, segala macam pikiran yang ada di benak, itu tidak akan mampu menjangkaunya. Tidak akan mampu menjangkau Allah. Nah. Ya. Tafadhal dibaca di sini. Pemajid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. الشر قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في السحاب توهمت شيئا ظننته وفهمت شيئا علمت فمراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا ينتهي إليه وحي ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى قوله نائب الفاعل ما يرجى قوله أو يظن أنه على صفة كذا. والفهم هو ما على صفة bukan sifatin mudhaf على صفة كذا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه الله وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفته وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, seperti ayat barakallahu fikum. Nah, kata Syekh, Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma, maka mereka tidak akan mampu menjangkau ilmu mereka menjangkau ilmu Allah. Qala fi sihah, berkata dalam kitab as-sihah, as-sihah di sini maksudnya bukan dalam kitab hadis sahih. Nah, kalau di footnote buku ana sihah, mu'allifu as-sihah wa Abu Nasr Ismail Ibn Hammad At-Turki, itu bukan sahih Muslim atau sahih Al-Bukhari. Nah, yaitu Abu Nasr Ismail bin Hammad At-Turki, beliau berkata mengenai awham dan abham, ya, misalkan tawahamtu asyai'ah, maknanya adalah dhonantuhu. Berarti di sini maknanya aku menduganya. Tawahamtu asyai'ah, berarti tawahamtu asyai'ah maknanya adalah aku menduga sesuatu tersebut. Ya, kemudian afham, faham, fahima yafhamu fahman, afham. Nanti mengatakan fahimtu syai'ah, maknanya apa? Alimtuhu, aku mengetahuinya. Jadi wala tudriku lafham, berarti maka segala pengetahuan tidak mampu menjangkaunya. Ya, segala dugaan tidak mampu sampai kepadanya. Ya, makna bait perkataan dari Abu Ja'far At-Tahawi di atas. Ya. Maka fa muradu Syekh rahimahullah, maka maksud dari Syekh Abu Ja'far At-Tahawi di atas adalah annahu la yantahi ilaihi wahmun, bahwasanya waham, tadi waham di sini maknanya apa? Zannun. Ya, segala macam dugaan itulah yang tahi ilaih, tidak akan mampu mencapainya, tidak akan mampu berakhir sampainya, mencapainya itu enggak bisa, enggak bakal sampai. Ya, membayangkan bagaimana keadaan Allah, zatnya, sifat-sifatnya, ini enggak mungkin. Ya, apa yang antum pikirkan Allah lebih dari itu. Ketinggian Allah, apa yang antum sangka Allah lebih dari itu. Penglihatan Allah yang Allah antum sangka Allah jauh lebih dari itu. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk mentakyif, memikirkan bentuk, sifat atau zat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Makanya dalam menentukan sifat Allah itu bila takyif ini ada, yaitu tanpa memikirkan bagaimana bentuknya. Bila tahrib, bila tasbih, bila ta'til, bila takyif. Nah, barakallahu fikum. Wala yuhitu bihi ilmun, maka ilmu apapun tidak akan mampu menjangkaunya, meliputinya. Artinya ilmu tidak akan pernah sampai pengetahuan apapun. Kila al-wahmu ma yurja kaunuhu. Ada yang menyatakan bahwasanya waham itu adalah yang kaunuhu, keberadaannya itu yurja, diharapkan. Ya. Apa maknanya ai yudannu annahu ala sifati kata? Yaitu disangka bahwasanya Allah itu berada dalam sifat begini begitu. Nah, ini ya, hanya disangka. Ya. Wal fahmu huwa ma yuhassiluhu al aql. Sedangkan paham itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh akal. Wa yuhitu bih, dan mampu meliputinya akal tersebut. Wallahu ta'ala la ya'lamu kaifa huwa illahu. Sedangkan Allah ta'ala tidak ada yang mampu mengetahuinya, hakikatnya, zat dan sifatnya, kecuali dia sendiri. Innama na'rifuhu subhanahu bisifatih. Kita hanya mengetahui Allah ta'ala dengan sifat-sifatnya. Wahuwa annahu ahadun, bahwasanya dia esa, somadun, tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, ya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu setara dengannya siapapun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwasanya dialah Allah yang tidak ada ilah selainnya. Dialah maha hidup, maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatu wala nawm, maka ngantuk ataupun tidur tidak ada padanya. Lahu ma fis samawati wa fil ard, miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah, yang berhak disembah selainnya dengan benar kecuali Dia. Wal Malik, huwal Maliku, dialah yang Maha Raja. Al Quddus, yang Maha Suci. Assalam, yang Maha memberikan keselamatan. Al Mu'minu, yang Maha memberikan rasa aman. Al Muhaiminu, yang memelihara. Al Azizu, Al Jabbaru, yang Maha perkasa, yang Maha Jabbar, Maha berkuasa juga. Al Mutakabbir, yang Maha besar, Maha mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah sang pencipta, yang zat yang mengadakan, zat yang memberikan rupa. Lahul asma'ul husna, miliknya lah asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma wal ard, segala yang di langit dan di bumi bertasbih padanya. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah maha bijak, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi kaum muslimun mereka meyakini bahwasanya Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, disucikan dari segala macam sifat-sifat yang terdapat celah, aib. Dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dan mereka enggak mampu mengetahui bagaimana bentuk sifat dan zat Allah. Ya. Bagaimana hakikat zatnya? Mereka menyatakan Allah wa'alam. Sebagaimana Imam Malik ditanya tentang sifat istiwanya Allah, maka Imam Malik marah. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul. Istiwa dipahami dalam bahasa Arab, bagaimana bentuknya, ya mana kita tahu? Enggak tahu. Maka ahlus sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat Allah itu dengan menetapkan maknanya dan mentafwid, menyerahkan bagaimana kaifiyahnya. Kalau kaum mufawidah menyerahkan makna dan bagaimana bentuknya kepada Allah. Kalau ditanya apa makna istiwa, Allah wa'ala. Nah, ini mufawidah. Mufawidah. Namun kalau ahlus sunnati wal jamaah menyatakan apakah apa makna ar-Rahmanu ala arsy istawa, maknanya Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana bentuknya? Allah wa'ala. Ya, bisa dipahami di sini ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini berlaku untuk seluruh sifat. Sifat turun Allah di sepertiga malam terakhir. Sifat maji datang, waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Sifat ulu, sifat marah, sifat rahmat, mahabbah, ridha dan seterusnya. Maka kaum muslimun meyakininya bahwasanya sifat Allah itu ala kaifiyah, ada pada satu bentuk keadaan yang kita tidak mampu menjangkaunya. Ya, cuman kita imani saja maknanya demikian. Bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut. Baik, berikutnya. Ya, Pak Rofi. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhu wa la yushabbihu al-anam. Syarhun. Ada rajul liqaumin syarhat. Alladina yushabbihuna al-khaliqa bil-mahluki. Bil-mahluki. Subhanahu. Qala subhanahu. Qala azzallahu. Laisa la misli syuhun wa wassamu. La khobar laisa nafyas sif. Walaysa al-muradu nafyas sifati kama yaqulu ahlul bidai. Amin kalami Abi Hanifah rahimahullah di al-fikrul akbar. Nah, fikrul akbar. La yusabihu syai'an min khulqihi wa la yusabihu syai'an. La yusbihu syai'an. La yusbihu. La yusbihu syai'an min khulqihi wa la yusabihu. Wa la yusbihu. Wa la yusbihu syai'an min khulqihi. La yusbihu syai'an min khulqihi wa la yusbihu syai'an min khulqihi. Syai'un yang kedua fa'il. Syai'un yang syai'an yang pertama maf'ul. Terus summa qala ba'da dzalika wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqina yu'lamu la ta'id la ta'ilmina ya'lamu ya'lamu la ka'ilmina la ka'ilmin la ka'ilmina wa yaqdiru la ka'udratina wa yara wa yara wa yara wa yara la ka'ru'yatina inta wa qala nu'aym bin hamad man sabba ibnu bukan bin ibnu Ibnu Nu'aydu Hammadin man sabaha Allah bisayin min khalqihi bahwa kafaru wa man antar ma wa man antar ma wasallahu ma wasallahu bihi nafsahu faqad kafara wa laysa bima wasallahu bihi nafsahu bihi nafsahu wala rasulahu tasbihun wala rasul tasbihun qala ishaq ibn rahu rahu rah ya wa qala ishaq ibn rahawai rahawai man wasafa Allah man wasafa Allah masabaha sifatahu sifatihi jamak muannats salim mansub bi bil kasrah Fasabaha sifatihi bi sifati ahadin min khalqillahi wa huwa kabirun lillahi al-azim. Nah. Sudah cukup ini dulu ya. Ya. Kemudian Abu Ja'far al-Imam menyatakan wala yusbihul anamu, anam makhluk. Wala yusbihul al-anamu. Maka makhluk tidak ada yang mampu, tidak ada yang menyerupainya. Atau Allah tidak serupa dengan makhluk. Ya, kata Ibn Abil Iz, hada raddun liqaulil musyabbihah. Ini adalah sanggahan terhadap pendapat musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Alladzina yusyabbihuna al-khaliq bil makhluk. Yang mereka menyerupakan Allah al-khaliqa bil makhluk, dengan makhluk. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa, dan dia Allah apa afwan ya, sesuatu apapun tidak ada yang serupa semisal dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nih, kalangan musyabbihah menyatakan bahwasanya berdasarkan ayat ini berdalil dengan ayat wa huwa as-sami'ul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Kalau begitu maha melihatnya Allah kayak kita. Nah, ini satu sisi musyabihah. Kalau kaum Mu'tazilah menolak sifat dari kalangan Jahmiyah maupun Mu'tazilah, menolak sifat-sifat Allah pakai ayat ini juga. Mana dari sisi apa? Laisa kamitslihi syai. Maka tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah. Kalau makhluk punya sifat, Allah enggak serupa dengan makhluk. Berarti Allah enggak punya sifat. Karena kalau punya sifat Allah sama dengan makhluk. Kalau musyabbihah berdalil pakai ayat ini yang mana? Yang ujung terakhir. Wa huwa as-sami'ul basir. Nah, ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan keduanya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dinafikan. Wa huwa as-sami'ul basir. Menetapkan Allah punya sifat. Tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Ini ahlus sunnah. Musyabbihah pakai ayat yang terakhir. Mu'tazilah pakai ayat yang awal, yang pertama. Maka ahlu bid'ah berdalil pakai ayat juga. Berdalil pakai ayat. Itu jangan salah ya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh, "Walaisal muradu nafya sifati kama yaqulu ahlul bid'ah." Maka yang dimaksud ayat ini bukanlah menafikan sifat sebagaimana yang dikatakan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah yang mana ini? Yang pakai ayat ini menafikan sifat ahlu bid'ah yang mana? Musyabbihah atau Mu'tazilah? Mu'tazilah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang mereka menafikan sifat-sifat Allah pakai ayat ini. Apa mana itunya wajhul istidlal mereka yang mana? Laisa kamitslihi syai', kata mereka, "Loh, kalau Allah punya sifat nanti seperti makhluk." Ini dia, laisa kamitslihi syai', sesuatu apapun tidak ada yang serupa dengan. Itu wajhul istidlal mereka. Ya. sisi pendalilannya. Konklusinya begitu kata mereka. Wa min kalami Abi Hanifah rahimahullah taala, maka di antara ucapan Al Imam Abu Hanifah rahimahullah taala fi fikhul akhbar, di kitab beliau Fikhul Akhbar. Ini bukan buku fikih, buku akidah ya. Namanya Fikhul Akhbar. La yushbihu syai'an min khalqih, maka Ibnu Abu Hanifah menyatakan Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dari kalangan makhluknya. Wa la yushbihu syai'un min khalqih, dan sesuatu apapun dari makhluknya la yushbihu, tidak ada yang menyerupainya. Summa qala ba'da dzalik, kemudian beliau berkata setelah itu, wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluk, dan sifat-sifat Allah semuanya itu berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Ya'lamu la ka ilmina, Allah mengetahui, punya sifat ilmu. Mak hamba juga punya sifat ilmu enggak? Punya. Ya, namun Allah mengetahui dengan ilmu la ka ilmina, bukan dengan ilmu kita, tidak seperti atau tidak sebagaimana ilmu kita. Allah tidak didahului oleh kejahilan, sedangkan kita didahului oleh kejahilan. Tidak tahu apa-apa, baru diajari, oh jadi tahu. Ketika tahu pun diliputi dengan kealpaan, banyak yang gak tahu. Taunya cuma sedikit ya. Tahu cuma sedikit. Tahu cuma warna hitam, gak tahu hakikat warna putih. Tahu putih hitam, gak tahu hakikat biru. Tahu hakikat putih hitam biru, gak tahu hijau. Tahu seterusnya, gak mampu lagi menjangkau semuanya. Ilmu Allah itu luas, lebih luas dari samudra, lebih luas dari seisi dunia ini ya. Maka gak ada yang mampu menjangkaunya. Ilmu kita terbatas. Yang terbatas pun diliputi juga oleh kelupaan. Kan begitu ya. Ya, ini lupa, tahu lupa, gak murojaah, gak ngulang-ulang, atau karena maksiat ya, lupa jadinya. Wa yaqdiru la laka kudratina, dia Allah berkuasa tapi tidak seperti kekuasaan kita. Wa yara laka ru'yatina, dia Allah maha melihat, dia melihat dengan sifat melihatnya tapi tidak seperti melihatnya kita yang terbatas, dengan durasi sekian meter, puluh meter aja udah gak kelihatan. Allah maha mampu menjangkaunya ya, semuanya. Qala Nu'aym bin Hammad, Nu'aym bin Hammad menyatakan, ini salah satu dari gurunya Imam Al-Bukhari, man syabbahallaha bi syai'in min khalqih, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya, faqad kafar, maka dia kafir. Ini secara global. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsah faqad kafar, barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifati untuk dirinya, maka dia kufur. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsah wala rasulah tashbihun, dan bukanlah tashbih, bukanlah dikatakan tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu apa yang Allah sifati dengan mensifati dengannya, dan apa yang Allah sifati untuk dirinya, dan apa yang Rasul sifati untuk Allah, itu bukanlah tashbih. Ketika Allah mensifati, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Rasul mensifati, Allah turun, Allah punya kaki, Allah tertawa, dan seterusnya. Itu bukanlah tashbih. Ya, itu bukanlah menyerupakan Allah dengan makhluk. Qala Ishaq ibn Rahawai, Ishaq ibn Rahawai menyatakan, ini ada ulama yang menyatakan membacanya Rahuya. Ini khilaf ya, Al-Imam Ibn Hajar, kitab beliau Syekhul Islam Ibn Hajar, sebagaimana, bukan di kitab beliau, dikutip oleh As-Suyuti di Tadrib Ar-Rawi, menyebutkan perincian ini. Dan beliau menyebutkan bahwasanya yang sahih adalah Rahuya, fima adzkur ya, sebagaimana yang Anda ingat ya. Rahuya bukan Rahawai. Man wasafallahu bihi bisyai'in fashabbaha bisifatihi ahadin min khalqihi fahuwa kafirun billahil azim. Ishaq ibn Rahawai menyatakan, barang siapa yang mensifati Allah dengan sesuatu hal, kemudian dia menyerupakannya dengan sifat-sifatnya Allah tadi, dengan sifat dengan salah seorang dari kalangan makhluknya, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Misal dia mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, ya seperti istiwanya saya. Nah ini maka dia dikatakan oleh Ishaq bin Ruhuyah demikian. Ya Allahu a'lam bisawab. Cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanahu wa bihamdik, syadallah ila lantastar. Ada yang bertanya? Tafadzalu.